orang tua yang Tuhan muliakan. Terima kasih telah melahirkanku, merawatku, membesarkan dan mendidikku. Terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan untukku. Semoga Engkau selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Semoga Engkau selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin lagu ini dapat mewakili ungkapan kasih sayangku kepada kalian. I love you, Mama. I love you, Papa.